Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yakni kebahagiaan seorang pelayan. Saya mengajak setiap kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Injil Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-46. Kita akan bersama-sama merenungkan bersama bagian firman Tuhan ini. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang bukan hanya mendengar, tetapi memikirkannya siang dan malam dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Suruhku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat bahwa ada satu sukacita yang luar biasa. Ada satu sukacita yang unik. Satu sukacita yang besar. Bahkan dalam 1 Petrus 1 ayat 8-9 di sana dikatakan, ini adalah sukacita mulia. Sukacita yang tidak terkatakan. Suruhku, sukacita inilah yang diberikan kepada saudara dan saya, kepada setiap anak-anak Tuhan. Namun, saudaraku, dalam hidup ini kita melihat ada banyak sukacita-sukacita yang lain. Sukacita-sukacita yang semu. Sukacita-sukacita duniawi. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah saudara bisa membayangkan berada di luar negeri, ya, di tempat di mana saudara tidak bisa mendapatkan makanan kesukaan saudara. Ya. Saya pernah mengalami 7 tahun saya Amerika, suraku. 7 tahun saya studi di sana. Dan kami, yang itu awal-awal persediaan abon itu masih ada, suraku ya. Tapi itu hanya bertahan 2 bulan, 3 bulan, kalaupun kami hemat ya, bisa 4 bulan, suraku. It's okay, karena abon itu tidak rusak. Nah, setiap kali kami pulang Indonesia, selalu kami membawa bahan-bahan masakan atau makanan yang siap makan dari Indonesia. Nah, kami hemat, suraku. Nah, suatu kali saya harus menyelesaikan studi saya sehingga untuk waktu yang cukup lama, 3 tahun lamanya, saya itu tidak pulang-pulang ke Indonesia. Suruh. Jadi daerah saya tinggal itu tidak banyak rumah makan Indonesia. Bukan saja tidak banyak, tidak ada. Suruh. Kami baru melepas kangen makan masakan Indonesia itu pada saat ada persekutuan orang Indonesia. Para ibu-ibu memasak masakan Indonesia. Nah, satu kali teman saya itu pulang ke Indonesia, orang Indonesia, dia pulang ke Indonesia, dan kemudian dia berkata, suraku, dia berkata demikian sebelum dia balik ke Amerika, dia berkata demikian, aku bawain kamu rendang, dia bilang, rendang sari bundo, katanya, waduh, luar biasa, saya baru dengar begitu saja, langsung air liur saya mengalir, suraku, mengalir dengan deras, nah, kemudian betul, hari yang kami nanti-nantikan itu tiba. Nah, kemudian dia datang dan dia memberikan, suraku, rendang sari bundo di dalam plastik yang dilapis-lapis dan masih dingin. Karena dia masukkan dalam freezer sebelum memberikan kepada saya. Dan kemudian waktu kami buka, kami ambilnya tidak langsung semuanya, suraku. Kita potong sedikit demi sedikit, ya kan? Hemat ya. Ini harus bertahan lama, suraku ya. Tetapi ternyata tidak lama tahannya, suraku. Kami tidak bisa menahan. Tetapi suruh bayangkan, waktu kami potong rendang yang masih dingin itu, kemudian kami hangatkan, kemudian kami masak nasi yang hangat-hangat, nasinya 1 piring, empalnya itu, rendangnya cuma sedikit. Tetapi kami memakannya, sendokan pertama itu, wah, surgawi. Ya, surgawi. Surgawi luar biasa. Kami suka cita luar biasa. Nah, itu salah satu contoh, saudaraku. Contoh yang berikutnya, suruh bayangkan, saudara itu sedang capek sekali seharian, terjebak dalam kemacetan kota Jakarta, yang sudah menjadi legenda itu, Saudaraku ya. Tetapi sampai sekarang kita ini the living legend di Jakarta ini ya. Dan kemudian saudara itu terus macet ya. Kemudian saudara itu sampai di rumah. Ya, sampai di rumah. Dan ternyata di rumah sudah ada makanan yang enak ya. Saudara sudah terpikir, saudara akan melakukan apa? Saya akan menonton film yang favorit saya. Dan kemudian alangkah baiknya jika ada Coca-Cola dengan es di samping saya. Dan kemudian saudara mendapatkan itu. Semuanya tersedia. Dan regukan pertama dari Coca-Cola itu. Saudara bisa rasakan, waduh, surgawi. Luar biasa. Saudara bisa membayangkan hal seperti itu, hal yang membuat saudara senang. Tetapi saya katakan kepada saudara, itu bukan sukacita surgawi. Itu sukacita yang biasa. Karena apa? Setelah teguhan pertama, teguhan kedua, teguhan ketiga, teguhan ke-10 itu berbeda rasanya, bukan? Rendang yang pertama, rendang kedua, rendang yang ketiga, itu sudah berbeda rasanya. Saudaraku, ini adalah sukacita yang bisa hilang. Tetapi sukacita seorang pelayan, sukacita surgawi yang Tuhan berikan kepada saudara, itu adalah sukacita yang berbeda, yang tidak bisa hilang. Mungkin kita bisa lupa dan tidak merasakannya. Tetapi sesungguhnya sukacita itu diberikan kepada saudara dan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah sukacita seorang pelayan itu? Seperti apakah? Apakah yang membedakan sukacita ini dari sukacita yang bisa dihasilkan oleh hal-hal dunia, oleh hal-hal materi yang sekarang ada, besok hilang. Seperti rumput, hari ini kita melihat, besok mungkin sudah lenyap. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sukacita ini adalah sukacita keselamatan. Sukacita ini adalah sukacita yang bernilai kekal karena kita mendapatkan keselamatan kekal. Karena kita mengenal Yesus Kristus. Dan semuanya ini adalah hal yang mulia. Tidak terkatakan, tidak terbagikan, tidak tergambarkan dengan kata-kata kita. Saudaraku, sukacita seperti apa ini? Yang pertama kita melihat dari bagian yang kita baca. Ini adalah sukacita yang menggerakkan seseorang untuk melayani. Sukacita seorang pelayan adalah sukacita yang menggerakkan seseorang untuk melayani. Saudaraku, saudara lihat di sana. Dalam dua ayat itu dikatakan oleh sebab sukacitanya. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oleh sebab sukacitanya. Pergilah dia. Saudara bisa membayangkan bahwa kemungkinan besar bahwa orang yang menemukan harta yang terpendam ini adalah seorang upahan, seorang pekerja. Itulah sebabnya ketika dia menemukan harta terpendam itu, dia menyembunyikannya lagi dan kemudian dia berusaha mencari cara menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu. Artinya apa? Ladang itu bukan milik dia. Apa yang dia lakukan di situ sampai dia menemukan harta terpendam? Dia tidak sedang mencari-cari, Saudaraku, karena harta terpendam pada waktu itu adalah harta yang bukan dicari. Saudaraku, di daerah Palestina itu daerah yang penuh dengan konflik. Nah, ketika orang-orang itu mengalami konflik, Saudaraku, hanya sedikit orang yang mempunyai akses kepada bank. Ada bank, tetapi akses. Hanya orang-orang kaya mempunyai akses itu. Nah, Saudara jangan bayangkan bank itu seperti bank kita saat ini. Itu 2000 tahun yang lalu, Saudaraku. 2000 tahun yang lalu belum ada bank, belum ada pegawai bank yang seperti yang kita temui sekarang. Tetapi yang ada adalah bank yang berupa adalah seseorang yang lebih kaya yang menjamin dan meminjamkan sesuatu. Itu namanya bank. Sehingga kalau ada perang, kalau ada masa huru hara, kalau ada kesulitan, mereka akan menanamkan harta mereka itu di ladang mereka. Itulah tempat yang paling aman. Tidak ada orang yang tahu selain diri mereka. Ketika mereka mempunyai 1-2 hektar tanah, siapa orang di dunia ini yang akan mengeruk setiap jengkal tanah itu untuk menemukan harta karun? Tidak ada, Saudaraku. Itulah sebabnya tempat yang paling aman adalah menanamkannya di ladang. Nah, ketika sang pemilik itu mungkin mati dalam peperangan, sang pemilik itu, Saudaraku, karena satu dan lain hal terkena musibah sehingga dia tidak bisa lagi mengambil harta yang terpendam, maka harta itu akan tetap berada di sana. Sampai seorang pekerja yang bekerja kepada sang pemilik ladang itu, Saudaraku. Dia bekerja, mungkin dia menyangkul, mungkin dia menggarap tanah itu. Dan kemudian waktu dia mengayunkan cangkulnya, tuk, ada sesuatu yang dia pukul. Tidak seperti tanah biasa. Dan kemudian dia menemukannya. Waktu dia menemukannya, ini luar biasa. Ini harta yang terpendam. Harta yang lebih berharga dari yang segala yang dia miliki. Dan sukacita itu, Saudaraku, membuat dia menjadi orang yang berubah. Sukacita sedemikian, ini membuat seseorang itu tidak menjadi orang yang sama. Dan sukacita seperti inilah yang Tuhan Yesus gambarkan. Sebagaimana orang yang mendapatkan sukacita dari surga. Yaitu sukacita yang mengubah. Sukacita yang menggerakkan. Sukacita yang membuat orang itu rindu menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebahagiaan seorang pelayan Tuhan bukanlah kebahagiaan yang didapat sebagai ganti usaha keras mereka. Bukan sesuatu tujuan, tetapi kebahagiaan sejati seorang pelayan itu justru adalah alasan. Saudaraku, ada bedanya, kebahagiaan merupakan sebuah tujuan dan kebahagiaan yang merupakan alasan, ya kan? Kalau kebahagiaan merupakan satu tujuan, ketika saudara tidak mendapatkan tujuan itu, saudara tidak berbahagia, bukan? Tetapi kalau kebahagiaan merupakan satu alasan, maka kebahagiaan itulah yang membuat saudara itu bahagia dalam melakukan apapun. Bahagia yang tidak tergantung kepada sesuatu yang di luar, karena dia sudah mendapatkan. Tetapi kalau kebahagiaan itu belum saudara dapatkan, maka hidup saudara tidak akan dipenuhi dengan kebahagiaan itu, karena kebahagiaan itu masih di depan. Itu adalah tujuan. Nah, Saudaraku, kerajaan surga itu adalah seperti seorang yang menemukan harta terpendam. Dia sudah mendapatkannya, maka dia akan menjual seluruh miliknya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harta karun atau mutiara yang indah itu ditemukan. Dan kebahagiaan tersebut telah lahir. Nah, hal yang sama terjadi ketika seorang itu dikatakan di sini dalam ayat 45 dan 46. Ini adalah seorang pedagang mutiara. Saudaraku, mutiara di dalam Alkitab itu bisa disamakan dengan intan permata. Dengan intan di zaman kita sekarang ini. Harganya sangat tinggi pada zaman itu. Mengapa? Karena untuk mendapatkan mutiara itu tidak mudah. Mereka pada waktu itu belum mempunyai sarana-sarana untuk diving. Sarana-sarana untuk menyelam, ya kan? Jadi untuk mendapatkan sebuah mutiara, seseorang penyelam itu harus mengikatkan dirinya dengan batu yang berat sekali. Dan begitu batu itu dicemplungkan ke laut, dia langsung meluncur ke bawah, Saudaraku. Dia menahan nafasnya, dia harus melihat apakah ada mutiara-mutiara yang bisa didapatkan. Apakah ada kerang-kerang mutiara di bawah laut itu. Dan seseorang itu harus mempertaruhkan hidupnya. Dan tidak jarang seorang penyelam itu meninggal, Saudaraku. Itulah sebabnya kalau mutiara itu sampai bisa dibawa ke permukaan laut, mutiara itu sangat berharga. Nah, ini dikisahkan ada seorang pedagang. Pedagang ini, Saudaraku, mencari mutiara-mutiara dari tumpukan-tumpukan mutiara. Dan dia membelinya itu secara borongan. Nah, ketika dia menemukan di tengah-tengah tumpukan mutiara itu, yang dijual oleh orang lain, mutiara yang paling berharga. Mutiara yang paling berkilau. Mutiara yang tidak bisa dinilai dengan uang, Saudaraku. Dan di sana dia bersedia memberikan seluruh hidupnya. Tetapi di sini kita melihat baik orang yang menemukan harta terpendam maupun orang yang menemukan mutiara. Di sana orang tersebut sudah menemukannya. Orang itu sudah mendapatkannya. Bukan karena dia berusaha, tetapi karena dia melakukan hidupnya seperti biasanya. Namun, Saudaraku, nasib yang mempertemukan dia. Tetapi di sini kita melihat bahwa Allah lah yang memberikan anugerah kepada saudara dan saya. Sehingga sekalipun ketika saudara masih hidup di dalam dosa, saudara tidak mencari Tuhan, Tuhanlah yang mencari engkau. Ketika saudara membenci Tuhan, Tuhan yang mengasihi engkau. Ketika engkau mengabaikan dia, Tuhan memanggil engkau, bukan? Saudaraku, kita menemukan karena Tuhan menemukan kita terlebih dahulu. Dan ini adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang menjadi sebab, bukan akibat dari pelayanan kita. Ini adalah kebahagiaan yang mendorong kita untuk terus melayani. Suraku, lihatlah. Lihatlah Paulus. Paulus berkata, suraku, upahku ialah jikalau aku memberitakan Injil tanpa upah. Ini adalah sikap seorang pelayan yang mempunyai kebahagiaan sejati dari Tuhan. Suraku. Ini bukan, dia bukan berkata, upahku ialah jikalau aku dihargai. Artinya, dia belum mendapatkan upahnya. Tetapi dia sudah mendapatkan upahnya. Dia sudah mendapatkan harta itu. Dan bahkan di dalam bagian yang lain, Paulus itu berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tidak takut kepada segala sesuatu. Karena dia sudah mendapatkan semuanya itu. Dan Paulus berkata, semuanya kuanggap rugi. Semuanya kuanggap sampah. Karena aku sudah mengenal Kristus. Suranaka maksudnya. Ini adalah kebahagiaan sejati yang Tuhan berikan kepada setiap anak Tuhan. Tetapi suraku, kebahagiaan ini tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang belum menemukannya. Orang-orang yang belum menemukannya akan menganggap orang-orang seperti ini adalah orang yang bodoh. Mengapa sih kamu ke gereja repot-repot? Mari kita karaokean saja. Mengapa kamu melayani? Mengapa kamu rapat? Toh orang-orang yang kamu layani belum tentu menghargai engkau, bukan? Mengapa engkau membuang waktumu begitu banyak untuk menjadi singer? Menjadi penyambutan, menjadi majelis, ikut-ikutan kelas pembinaan. Buat apa semuanya itu? Bukankah lebih enak kalau kita itu menikmati hidup ini dengan cara yang lain? Suraku, sama seperti orang yang belum menemukan harta terpendam itu. Sama seperti orang yang belum menemukan mutiara yang luar biasa itu. Itulah sikap orang-orang dunia terhadap kita. Suraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika seseorang menemukan Kristus, ketika seseorang menemukan kerajaan surga, segala sesuatu menjadi tidak berarti. Segala sesuatu menjadi secondary. Segala sesuatu hanya bersifat sebagai alat dan pelengkap dan tidak pernah menjadi tujuan. Tidak lagi orang itu akan hidup untuk dirinya sendiri. Tuhan Yesus Paulus mengatakan suraku, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Suaku, jadi artinya seseorang yang mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Orang itu tidak bisa tinggal diam. Tetapi hidupnya mengalami perubahan. Dia akan terus-menerus memberikan dirinya. Dia akan terus-menerus memberikan dirinya. Orientasi hidupnya itu berubah. Suaku, lihatlah Petrus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, bukan setelah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dan kemudian Tuhan Yesus baru berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa, suraku? Artinya bahwa seseorang itu melayani bukan untuk mendapatkan sesuatu. Seseorang itu melayani karena dia mengasihi Allah yang sudah mengasihi dia terlebih dahulu. Inilah satu-satunya motivasi pelayanan yang benar. Satu-satunya motivasi pelayanan yang membuat pelayanan kita itu berharga di mata Tuhan. Satu-satunya motivasi pelayanan yang menjadi persembahan korban bakaran yang harum di mata Tuhan. Jikalau surat tidak melayani dengan motivasi demikian, jikalau sudah mempunyai pelayanan dengan motivasi yang lain daripada rasa syukur dan kasih kepada Allah. Lain daripada sukacita yang Tuhan sudah berikan. Maka sesungguhnya pelayanan saudara justru adalah kejahatan di muka Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Seorang istri protes kepada suaminya. Bang, sekarang abang ini sudah tidak mengasihi saya. Abang sudah jauh dari saya dan tidak seromantis biasanya. Maksudmu apa? Dulu waktu kita pacaran masih ingat? Masih ingat? Apa? Waktu kita pacaran, setiap tahun engkau memberikan saya itu minimal 3 hadiah. Yang pertama Valentine's Day, engkau memberi saya hadiah. Yang kedua saya ulang tahun, engkau memberi saya hadiah. Yang ketiga waktu Natal, engkau memberi saya hadiah. Dan hadiah itu selalu mengagetkan saya. Itu menunjukkan betapa engkau memperhatikan saya. Memang tahun-tahun pertama itu hadiahmu itu ya sangat konvensional, ya kan? Coklat, buah, dan seterusnya. Tetapi saya menghargai. Nah, di tahun kedua hadiahmu itu meningkat, luar biasa. Ya. Mulai muncul itu kue tiao, ya. Nasi padang, pempek, semuanya muncul. Itu menunjukkan bahwa engkau mengenal aku, engkau mengetahui kesukaanku. Nah, tahun-tahun berikutnya sebelum kita menikah, semakin banyak hadiah itu engkau berikan kepadaku. Sampai pulsa segala tidak pernah telat. Luar biasa. Tetapi sekarang apa yang terjadi? Kalau saya tidak bilang, engkau lupa ulang tahunku kapan. Engkau masih ingat waktu dulu kita pacaran. Kalau saya jatuh sedikit, kau bilang, ayo kenapa? Ayo kita ke UGD. Baru jatuh sedikit, kau sudah ajak aku ke UGD. Tapi aku menghargai. Kalau kita itu mau apel, ya mau ngedate kemana-mana, kau selalu membukakan pintu. Tapi sekarang, boro-boro bukakan pintu. Engkau tidak membukakan pintu, aku harus buka sendiri. Kalau aku tanya, mengapa kau enggak bukakan pintu? Kau akan menjawab dengan sinis dan singkat. Kan sekarang mobilnya ada central lock. Buka sendiri. Kalau aku jatuh, sekarang engkau tidak mengatakan, mengapa? Sekarang kau mengatakan, matamu ada di mana? Luar biasa. Kemudian sang suami ini berpikir sejenak. Berpikir. Dia akan melakukan perubahan. Besok pagi biasanya sang istri yang bangun dulu. Sekarang sang suami bangun dulu. Sang suami bangun dulu dan sang istri ini baru terbangun ketika ada sesuatu yang mengusik hidungnya. Apa itu? Waduh, ada bau harum di samping ranjang. Waktu dia bangun, dia menoleh. Waduh, luar biasa. Sudah ada omelet dan OJ. Sudah tahu OJ? Orange juice. Ada omelet dan orange juice sudah tersedia di samping ranjang. Luar biasa. Kemudian belum habis dia itu menikmati makan paginya itu. Kemudian dia sudah mendengar di luar itu klodak. Apa itu? Waduh, pasti ini sang suami sedang berusaha menggunakan mesin cuci yang dia tidak pernah sentuh selama ini. Dia melakukan laundry, mencuci. Dia masuk ke kamar dengan diri dengan penuh busa. Dia berkata, kamu tidak usah melakukan apa-apa hari ini. Semuanya aku lakukan. Sudah ada laundry, aku sudah ngepel, aku sudah melakukan itu. Wah, luar biasa ini. Dan kejutan bukan hanya sampai di situ, suraku. Ketika sang suami itu berangkat kerja, setiap 2 jam selalu ada kiriman datang. Mulai dari bunga mawar sampai pempek kesukaannya. Terus, suraku. Terus kiriman datang setiap 2 jam. Sampai malam hari jam 5 biasanya itu sudah pulang dari kantor. Ini jam 5 enggak pulang-pulang, suraku. Ada kiriman apa lagi ini? Nah, jam 6 kemudian mulai. Ada seorang mengetuk pintu. Ternyata kurir. Kurir itu mengirim sebuah surat. Suratnya dia buka. Wah, dari suami yang tadinya tidak dicinta, sekarang mencintai. Suaminya menulis surat. Dia buka surat itu perlahan-lahan. Dia baca setiap baris itu dengan cermat. Barisan pertama itu bertanya, apakah engkau suka dengan omelet dan OJ tadi pagi? Oh iya, saya suka. Dalam hati dia berseru begitu. Apakah engkau suka aku melakukan laundry itu? Ya, aku suka. Apakah engkau suka aku melakukan semua pekerjaan rumah? Suka sampai bawah. Apakah engkau suka? Semuanya dia bilang suka. Tetapi halaman itu habis tanpa ada kalimat penutup. Maka penasaran dia membuka, membalik halaman itu. Dan kemudian di atas halaman yang belakang itu ada satu kalimat sisa. Dan di sana dikatakan, okay, engkau sudah mendapatkan semua yang kamu mau, bukan? Sekarang jangan berharap aku akan pulang lagi. Aku akan mendapatkan apa yang aku mau. Saya bertanya kepada saudara, apakah omelet dan OJ-nya mempunyai rasa yang sama? Ya, omelet tetap omelet, OJ tetap OJ, ya kan? Pempeknya tetap rasanya sama. Laundry tetap sudah kering, tetap tercuci, suraku. Performance-nya sama. Kelakuan hidupnya sama. Kalau saudara menjadi sang istri, sang laki-laki boleh membayangkan kalau saudara menjadi istri, ya. Bagaimana perasaan saudara? Enggak apa-apa, dosa pulang. Yang penting sudah saya sudah mendapatkan segala sesuatu, begitu? Enggak, bukan? Tetapi saudara akan menganggap semuanya itu adalah hal yang sia-sia. Karena tidak dilakukan dengan motivasi yang benar. Yaitu motivasi mengasihi. Bukan dengan motivasi sukacita, tetapi karena terpaksa. Motivasi bukan karena dia itu menyayangi, tetapi motivasi untuk membuktikan bahwa dia bisa. Saudaraku, seseorang yang melayani Tuhan hanya mempunyai satu motivasi yang murni. Dan satu motivasi yang murni yang harus dimiliki setiap pelayan Tuhan adalah kasih dan sukacita dari Tuhan. Jikalau saudara melayani untuk mendapatkan harga diri, jikalau saudara melayani untuk dihargai, jikalau saudara melayani untuk mendapatkan sesuatu yang lain daripada ungkapan syukur dan cinta kepada Tuhan. Ingat, Tuhan bukan hanya tidak menerima pelayananmu, tetapi Tuhan akan mengatakan seperti dalam Matius 7 ayat 21 dan 23, sampai 23 itu. Enyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan, karena engkau memakai namaku tetapi engkau mempermainkannya. Engkau mempermainkan kesucianku. Engkau tidak membawa kebaikan sekalipun engkau melakukan performance-performance pelayanan. Orang itu akan berkata, Tuhan, bukankah kami memberitakan Injil demi namamu? Bukankah kami menyembuhkan orang demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya, seorang pelayan Tuhan yang memiliki sukacita dan kasih yang besar dalam pelayanan, orang tersebut tidak akan mundur karena kritikan. Amin. Orang itu tidak akan lebih maju karena pujian. Tetapi kalau dia maju, itu karena kasihnya kepada Tuhan. Kalau dia menerima kritikan, dia tidak akan mundur karena dia tahu motivasi dia melayani Tuhan adalah untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Manusia boleh mengkritik. Manusia boleh tidak menerima. Dan dia boleh terima kritikan itu justru sebagai api untuk membakar dia melayani dengan lebih baik. Selaku inilah bedanya seseorang yang melayani dengan kebahagiaan sejati atau orang yang melayani untuk kebahagiaan yang semu. Selaku hal yang kedua. Apa bedanya kebahagiaan sejati dengan kebahagiaan yang semu? Satu. Yang kedua adalah bahwa kebahagiaan yang sejati itu adalah kebahagiaan yang menghisap seluruh hidup seseorang. Kebahagiaan yang menghisap seluruh hidup seseorang. Kebahagiaan yang mengarahkan seluruh hidup seseorang. Saudara melihat di dalam bagian yang kita baca ini, bahwa ketika dia sudah menemukan harta yang terpendam, dia anggap semuanya itu sampah. Dia anggap semuanya itu rugi jikalau dibandingkan dengan harta terpendam itu. Jikalau dibandingkan dengan mutiara yang luar biasa indah itu. Yang tidak ternilai harganya itu. Nah, suraku, sehingga dia akan menjual seluruh miliknya. Bukan sebagian. Kerajaan surga itu bukan sebanding dengan hanya sebagian waktu kita. Kerajaan surga itu tidak sebanding dengan, ya yang penting saya sudah menyediakan satu hari dalam satu minggu. Yaitu hari minggu untuk melayani. Sisanya biar saya mengejar cita-cita saya. No, orang tersebut tidak mengerti harta terpendam itu. Suraku yang terkasih dalam Tuhan, harta terpendam itu kerajaan surga tidak sebanding hanya dengan perasaan saudara. Tidak sebanding hanya dengan pikiran saudara. Tetapi sebanding. Bahkan tidak sebanding dengan seluruh hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 dia mengatakan. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah yang begitu besar yang Paulus sudah presentasikan mulai dari Roma pasal 1 sampai Roma pasal 11. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Paulus tidak berkata, supaya kamu persembahkan uangmu saja. Supaya kamu persembahkan ya anakmu yang sulung saja. Supaya kamu persembahkan ya korban bakaran itu saja. Tidak, saudaraku. Tetapi engkau mempersembahkan tubuhmu semuanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pedagang mutiara itu juga melakukan hal yang sama. Mereka ini mungkin akan dianggap bodoh oleh orang-orang sekitarnya. Tetapi, saudaraku, Dunia ini menganggap sesuatu yang bodoh. Tetapi padahal mereka itu di dalam kebodohan mereka, mereka menilai segala sesuatu. Tetapi orang yang mengerti Injil Kerajaan Surga, hidupnya akan dikuasai oleh Injil itu. Hidupnya akan dipenuhi oleh Injil itu. Dan mengalami kehidupan yang luar biasa. Hidup yang dibebaskan oleh firman Tuhan. Hidup yang tidak ternilai harganya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akan sangat aneh justru jika ada orang yang mengatakan mengenal betapa besarnya kasih Allah, tetapi pada saat yang sama dia tidak menganggap hidupnya layak untuk dipersembahkan. Hidupnya itu perlu semuanya dipersembahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, akan sangat aneh jika ada orang yang mengenal betapa besarnya kasih Allah, yang sudah mengirim Kristus untuk menyelamatkan kita, namun pada saat yang sama dia masih mengasihi dunia. Ini aneh sekali. Ada sesuatu yang salah. Entah orang ini, saudaraku, menjadi lupa, amnesia terhadap kasih Allah, atau orang ini sebenarnya belum mengenal betul-betul kasih Allah. Saudaraku, dalam Lukas pasal 7, ayat 36-50, di sana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ya, perumpamaan. Ada dua orang. Yang satu hutang katakanlah 50 miliar. Yang satu hutang itu 500 ribu. Ya, dua-dua orang ini tidak bisa membayar hutangnya. Dan kemudian sang pemilik piutang itu berkata, aku bebaskan semua hutang kalian. Kemudian mana kira-kira di antara dua orang ini yang hutang 50 miliar dan hutang 500 ribu. Ini yang lebih menunjukkan kasih kepada sang pelepas hutang. Orang yang pertama atau orang yang kedua, suruhku? Orang yang kedua bukan? Karena dia hutang lebih besar. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, suruhku, kepada siapa yang hutangnya besar itu dilepaskan, suruhku, dia akan berbuat lebih banyak kasih. Tetapi kepada orang yang merasa diri diampuni sedikit, dibebaskan sedikit, dia akan berbuat kasih sedikit. Dan demikianlah yang terjadi. Ada orang yang begitu kiat melayani Tuhan, tetapi ada orang yang begitu santai. Ada orang yang tidak begitu serius untuk melayani Tuhan. Mengapa? Karena orang tersebut kurang mengetahui betapa besarnya kasih Tuhan kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apakah anugerah kasih Allah kurang besar sehingga kita tidak merasa patut untuk mempersembahkan seluruh hidup kita kepadanya dengan sukacita? Apakah Tuhan masih menunjukkan lagi? Pernahkah saudara bertanya? Mengapa sih Tuhan itu harus mengutus anaknya yang tunggal untuk kita? Mengapa? Bukankah ada banyak cara lain untuk menunjukkan bahwa dia mengasihi kita? Nah, misalnya begini. Kan Tuhan itu bisa ya memilih jalan seperti ini. Di setiap hari Minggu, setiap hari Minggu, jam 12 siang, ya, Tuhan akan membuat di seluruh dunia itu melihat awan yang bertuliskan Allah mengasihi engkau. Ya. Tepat jam 12 itu, seluruh awan itu akan berbaris membentuk tulisan di dalam bahasa masing-masing. Kalau di Indonesia tulisannya, Allah mengasihimu. Ya kan? Kalau di China, di sana pakai bahasa Mandarin. Ya, Sangti Aini, gitu misalnya. Ya kan? Kemudian kalau di bahasa Jepang, itu juga begitu. Gitu. Allah mengasihi engkau dalam bahasa Jepang. Di Arab juga begitu. Di mana-mana, di Amerika pakai bahasa Inggris, di Kanada ada dua bahasa malahan, Inggris, Prancis, ya kan misalnya kan. Bisa enggak Allah melakukan itu? Bisa enggak? Bisa. Pertanyaannya adalah, mengapa tidak? Mengapa Allah tidak memakai cara itu? Bisa enggak Allah itu memakai cara misalnya, setiap kali kita makan nasi itu kurang 2 sendok, nasi-nasi itu berbaris dengan mujizat yang luar biasa. Berbaris dan membentuk tulisan, atau ilustrasi, atau bergerak, beranimasi. Bisa enggak? Bisa. Di China enggak bisa, karena mereka makan mie, ya kan? Nah, tapi mereka enggak pakai nasi, mie-nya yang bergerak-gerak, suruhku. Bisa tidak? Membentuk tulisan, kaligrafi. Allah mengasihimu. Pertanyaan, bisa enggak? Bisa. Pertanyaannya adalah, Mengapa Allah tidak pakai cara itu? Mengapa? Alkitab memberikan jawaban jelas sekali. Yohanes 3:16, surat tentu hafal. Mari membaca bersama dengan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alasannya apa? Karena begitu besar kasih Allah itu, sehingga tidak bisa hanya dilukiskan dengan kata-kata. Itulah sebabnya Tuhan tidak memakai kata-kata. Hanya kata-kata, tidak. Kasih Allah begitu besar sehingga Allah itu tidak selalu menggunakan mujizat-mujizat. Kasih Allah itu begitu besar sehingga hanya ada satu cara untuk menunjukkan kasih itu kepada saudara dan saya. Yaitu dengan cara mengirimkan anaknya yang paling dikasihi. Anak yang tunggal, bagian dari diri dia sendiri kepada saudara dan saya. Untuk apa? Untuk mati. Mati untuk orang baik? Bukan. Untuk orang berdosa. Musuh-musuh Allah, saudara dan saya. Kalau saudara memberikan kepada saya 2 carik kertas. Secarik kertas untuk saya menuliskan pertanyaan yang pertama, yaitu, kepada siapa saja engkau rela menyerahkan nyawamu untuk menggantikan dia? Kepada siapa saja engkau rela menyerahkan nyawamu untuk menggantikan orang tersebut? Saudara akan menemukan 4-5 nama di sana. Saya rela mati untuk istri saya. Saya rela mati untuk anak-anak saya. Saya rela mati untuk orang tua saya. Saudara tentu juga mempunyai beberapa nama, ya kan, dalam benak saudara. Tetapi, cari kertas yang kedua. Kalau saudara bertanya kepada saya, kepada siapa engkau rela menyerahkan nyawa anakmu untuk menggantikan dia? Saya akan kembalikan kertas itu kosong kepada saudara. Karena saya tidak akan pernah memberikan anak saya kepada saudara. Saya tidak pernah memberikan anak saya kepada orang lain. Selaku kasih Allah begitu besar, sehingga ia menyerahkan anaknya. Bukan anaknya ada 10 ya, bukan ya. Kalau 10 ya kasih 1 masih ada 9. Ini anaknya yang tunggal. Selaku sekalipun perumpamaan-perumpamaan ini adalah hal yang terbatas. Tetapi hal yang terbatas ini pun sebenarnya sudah melukiskan begitu besarnya kasih Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Dan kasih yang sedemikian, kasih yang sudah mengubah, kasih yang memberikan kau harapan besar, kasih yang sudah mengubah statusmu di dalam kekekalan, kasih yang memberikan engkau kebenaran yang membebaskan, kasih yang bukan membelenggu engkau di dalam dosa, tetapi sebaliknya kasih yang melepaskan engkau dari segala macam dosa itu. Kasih itu bukan sesuatu yang ada di depan, tetapi kasih itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Lalu bagaimana respon kita? Tidakkah saudara sepatutnya memberikan hidupmu kepada Tuhan seutuhnya? Ini adalah hal yang ajaib. Ini adalah hal yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Saya tidak menyalahkan saudara kalau saudara belum mengerti. Tetapi jika engkau belum mengerti kasih Allah, engkau hari ini engkau harus menerimanya. Hari ini engkau harus berlutut di hadapan Tuhan. Pulang dari gereja ini engkau bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Meminta Tuhan sekali lagi. Memberikan, menyingkapkan mata kita yang sudah rabun. Mata kita yang sudah buta ini. Untuk mengenal betapa besarnya kasih Allah. Jikalau hari ini saudara merasa, ya aku sudah Kristen, aku sudah ke gereja. Tetapi aku sama sekali tidak mempunyai kerinduan untuk melayani, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ingat saudaraku. Saudara sedang tidak sensitif terhadap kasih Tuhan. Dan di dalam kondisi yang tidak sensitif itu, iblis sedemikian mudah mengarahkan kau ke jalan yang mereka mau. Bukan ke jalan yang Tuhan mau. Hidupmu akan dibuat tetap terlihat religius. Tetap terlihat spiritual. Tetapi sesungguhnya engkau kehilangan sukacita yang sejati. Sukacita yang membuat Paulus itu, suraku, bersedia melewati kapal karam, dianiaya, dikejar-kejar, tetapi hatinya tetap sukacita. Ini sukacita yang luar biasa. Saudara akan kehilangan sukacita seperti yang saya rasakan. Ketika saya melepaskan profesi saya yang lama. Ketika saya melepaskan semua harapan-harapan orang tua saya. Untuk menjadi seorang insinyur yang sukses. Saya lepaskan semuanya itu karena saya mengenal Kristus. Saya menjadi hamba Tuhan. Saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya untuk Tuhan. Dan saya merasakan suraku sukacita yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Saya tidak mengatakan bahwa saudara mulai sekarang harus semuanya masuk dalam seminari. Bukan, suraku. Saya tidak berbicara tentang seminari sebagai satu-satunya tempat untuk menyerahkan diri. Bukan. Tetapi di dalam kehidupanmu masing-masing, Tuhan memanggil engkau untuk menjadi orang-orang Kristen dalam profesi apapun. Tetapi bukan dengan orientasinya. Bukan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang sebentar ada kemudian akan pergi. Engkau boleh menikmatinya tetapi jangan menjadikan itu tujuan hidupmu. Kita boleh bahagia karena kita makan makanan enak, bukan? Kita boleh saja bahagia karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Tetapi ingat, jangan jadikan hal yang sementara itu tujuan hidupmu. Tetapi sebaliknya, hargailah apa yang Tuhan sudah berikan. Hidup kekal, hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Dan hidup inilah yang paling bernilai. Mari kita tundukkan kepala. Kita renungkan firman Tuhan. Saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk saudara renungkan secara pribadi. Sudahkah saudara mengalami kasih Tuhan dan mendapatkan sukacita surgawi itu? Mungkin kau mengatakan, dulu aku pernah. Sukacitaku meluap-luap, hidupku berubah, aku semakin cinta firman Tuhan, ingin rindu melayani, tetapi sekarang semuanya itu menjadi surut. Datanglah kepada Tuhan. Supaya Tuhan mengingatkan kembali bagaimana kita seharusnya hidup. Sehingga kita boleh memiliki, tetap menjaga sukacita sejati seorang pelayan. Pertanyaan yang kedua. Sudahkah engkau memberikan, mempersembahkan hidupmu kepada Tuhan? Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepadamu? Adakah engkau memiliki kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepadanya? Yang ketiga, sudahkah engkau mengarahkan hidupmu kepada Tuhan? Atau sebaliknya, engkau sudah diselewengkan oleh kenikmatan dunia, godaan hawa nafsu, yang membuat engkau semakin mengasihi dunia dan tidak mengasihi Tuhan. Membuat engkau hidup dalam kehampaan. Engkau tersenyum tetapi hatimu tidak ada sukacita. Hidupmu penuh dengan kelimpahan tetapi jiwamu kosong. Mari kita datang kepada Tuhan. Seperti seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Lalu dengan sukacitanya dia pergi menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan ladang itu. Seperti seorang yang pedagang menemukan mutiara yang indah. Dia pergi menjual seluruh miliknya untuk mendapatkan mutiara itu. Hidupnya untuk satu tujuan. Mendapatkan kerajaan surga. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Minta kesediaan Pendeta Yusuf untuk menutup perenungan firman Tuhan kita pada hari ini.